بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب تحريم الظلم. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم، لأن من الظلم المماطلة وعدم إعادة المال إلى صاحبه إذا اقترضه منه أو جحد ذلك أو عدم الوفاء، فهذا كله من الظلم، كله من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الصحابي أن من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى أنه تكفر عنه خطاياه إذا كان قام بذلك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام الدين، قال: فإن جبريل قال لي ذلك. فهذا فيه أهمية سداد الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وأن تأخير ذلك بدون عذر ظلم لأصحابها يستوجب العقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan juga utusan-Nya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan dan anugerahkan kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab larangan berbuat zalim. Sampai kita kepada hadis nomor 217 dari Abu Qatadah Al-Harith Ibn Ribai radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, bahasanya beliau yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabat, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya al-jihad fisabilillah dan juga beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amalan. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan tertebus? Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, iya, apabila engkau terbunuh di jalan Allah dan engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala dari Allah, menghadapi musuh dan tidak berpaling dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW beberapa waktu setelah itu berkata kembali kepada sahabat ini, apa yang engkau katakan tadi? Maka sahabat ini berkata, apa pendapatmu? Apabila aku terbunuh di jalan Allah, apakah akan tertebus seluruh dosa-dosaku? Maka Rasulullah SAW kembali menjawab, iya. Dalam keadaan engkau bersabar, mengharap pahala dari Allah, dan menghadapi musuh, dan tidak berpaling dari mereka. Illad dain, kecuali hutang. Maka sesungguhnya Jibril telah mengabarkan kepadaku baru saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang diriwayatkan oleh Allah SWT, di dalam bab ini kembali Al-Imam Nawawi membawakan kepada kita sebuah hadis yang berisi tentang peringatan dari berbuat zalim, larangan dari berbuat zalim. Dan beliau rahimahullah membawakan hadis ini karena beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara bentuk kezaliman adalah al-mumalah, yaitu menunda-nunda hutang, menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu. Dan termasuk kezaliman adalah tidak membalikan harta yang telah dipinjam. Termasuk kezaliman adalah orang yang mengingkari hal tersebut, mengingkari bahwasanya dia pernah punya hutang padahal dia tahu bahwasanya dia benar-benar memiliki hutang kepada seseorang. Kemudian juga termasuk kezaliman adalah tidak menyempurnakan ketika membayar hutang. Maka ini semua adalah termasuk kezaliman, ya. Dan di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah dengan tiga syarat, yaitu bersabar, kemudian ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, kemudian dia dalam keadaan menghadap ke musuh dan tidak lari dari mereka, maka ini bisa menjadi penebus semua dosa. Kemudian Rasulullah SAW mengecualikan illad dain, ya, kecuali hutang. Maka hutang ini tidak bisa ditebus dengan apa? Dengan jihad, dengan seseorang terbunuh di jalan Allah. Padahal, ya, jihad atau terbunuh di jalan Allah ini adalah afdalul a'mal. Tetapi ini tidak bisa menebus hutang. Jadi di dalam hadis ini yang pertama adalah pentingnya kita mengembalikan harta kepada pemiliknya. Ya, kemudian juga yang kedua, janganlah kita menunda-nunda, ya, membayar hutang kepada orang lain apabila kita sudah mampu, karena ini bisa memudharati kita sendiri. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حفظنا الله وإياكم ووفقنا لكل خير حديث عظيم للغاية في التحذير من الظلم أيا كان، سواء ظلم الناس بأعراضهم شتما وقذفا أو سفكا وضربا أو في أموالهم نهبا وسلبا، فإن هذا ظلم عظيم وجرم وخيم، والله سبحانه وتعالى سائل العبد يوم القيامة وعنده جل وعلا يكون القصاص وتقتص المظالم. وفي ذلك اليوم العظيم يظهر أناس يأتون يوم القيامة مفاليس، مفاليس من الحسنات والأجور، لأنها تذهب إلى أولئك الذين ظلمهم هؤلاء في هذه الحياة الدنيا. وصدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا الأسلوب الذي هو فيه تشويق وتنبيه ولفت للأنظار إلى حسن الاستفادة. قال: أتدرون ما المفلس؟ والمفلس في العرف والمعتاد والمألوف عند الناس هو من لا درهم له ولا متاع. فبين عليه الصلاة والسلام الإفلاس الحقيقي، هو الإفلاس من الخيرات والحسنات والأجور. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. تأمل، يأتي وهو يصلي ويصوم ويزكي، ليس تاركا للصيام ولا تاركا للصلاة ولا تاركا للزكاة، لكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذه أنواع خمسة من التعديات ذكرت في هذا الحديث: الشتم وهو السباب واللعن ونحو ذلك، والقذف وهو رمي المحصنات أو المحصنين العفيفين والعفيفات، رميهم بالفاحشة والزنا، والثالث أكل الأموال أموال الناس بالباطل، والرابع سفك الدماء بإراقتها وإزهاق الأرواح، والخامس الضرب. وهذه لأبرز أنواع ما يقع من الظلم، وإلا ليس الأمر محصورا في هذه الخمس المذكورة في الحديث، أو أن ما سواها من الظلم راجع إليها في الجملة. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. الإشارة هنا إلى أن ظلمهم بسفك دم أو أخذ مال أو ضرب أو شتم أو قذف أو نحو ذلك، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أي لم يبق له حسنة، حسنة الصلاة وحسنة الصيام وحسنة الزكاة، إذا فنيت هذه الحسنات ولم يبق له حسنة لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يؤخذ من خطاياهم من ذنوبهم من آثامهم من أوزارهم فتطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا إفلاس عظيم جدا، ويوم القيامة يتبين الإفلاس الحقيقي. وهؤلاء المفلسون هم أناس يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ثم يفلسون مع كون من أهل الصلاة والصيام والزكاة. فكيف أيها الإخوة الكرام بمن لا يصلي أو يتهاون في الصلاة ويتهاون في الصيام ويتهاون في فرائض الإسلام؟ فلا شك أن الأمر أعظم وأشد وأفضع وأكبر. ثم أيضا أنبه هنا إلى أولئك أقوام الذين يتجرؤون على مقام الصحابة الكرام سبا لهم وطعنا فيهم ونيلا منهم، فهؤلاء لا شك أن لهم نصيب كبير جدا من الإفلاس، وهم بهذا السب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكونون أنفقوا من حسناتهم وبذلوا من حسناتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات من شتموهم أو نالوا منهم وطرحت على هؤلاء الشاتمين السابين فطرحوا في النار. فالشاهد أن الأمر أمر خطير أيها الإخوة المستمعون وليس بالهين، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات، وأن يحذر أشد الحذر أن يقف يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب مفلسا يرى حسناته تذهب هنا وتذهب هناك وتذهب إلى هذا وإلى ذاك حتى لا يبقى له من حسناته شيء، ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يطرح عليه من سيئات من ظلمهم فيطرح والعياذ بالله في نار جهنم. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?" Maka para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, dan juga tidak punya harta benda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari amal-amal tersebut, sedangkan dia telah mencela si fulan dan menuduh yang lain dengan zina dan memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan." Maka orang-orang yang dizalimi akan diberikan dari kebaikan amal yang dia bawa. Maka si fulan akan diberikan kebaikan yang dia miliki, dan yang lain akan diberikan dari kebaikan yang dia miliki, dan seterusnya. Kemudian beliau bersabda, "Sampai seandainya sudah habis kebaikan yang dia miliki sebelum ditunaikan semua kezaliman tersebut, maka akan diambil dari dosa-dosa, dari kejelekan-kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian kejelekan-kejelekan tersebut, dosa-dosa tersebut akan dilemparkan kepadanya, kemudian dia pun akan dilemparkan ke dalam neraka." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua, kepada semua kebaikan. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung tentang peringatan dari berbuat zalim dalam segala bentuknya, baik kezaliman berupa a'rad, yaitu kehormatan, seperti kita mencela seseorang atau melaknat seseorang atau menfitnah seseorang, maka ini adalah kezaliman dalam kehormatan, atau kezaliman yang berkaitan dengan darah, seperti orang memukul atau membunuh, ataupun kezaliman yang berkaitan dengan harta, seperti orang mencuri, merampok, mencopet, dan lain-lain. Maka ini semua adalah kejahatan yang besar, dan Allah SWT akan bertanya kepada kita semua pada hari kiamat, dan akan ada qisas di sisi Allah SWT. Dan pada hari itu akan datang orang-orang yang bangkrut, akan datang orang-orang yang bangkrut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membawa pahala amal-amal saleh, kemudian amal-amal tersebut yang telah dia dapatkan dengan susah payah di dunia akan dia berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Ini adalah orang yang bangkrut. Rasulullah SAW di dalam hadis ini memulai sabda beliau dengan sebuah pertanyaan, dengan istifham. Ya, dan ini adalah metode di dalam mengajari seseorang. Ya, beliau bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang tahu siapa itu orang yang bangkrut?" Maka para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW sesuai dengan yang mereka tahu. Ya, bangkrut menurut mereka atau urf adat mereka adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya harta benda. Itulah orang yang bangkrut menurut mereka, menurut adat mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang bangkrut yang hakiki, yang sebenarnya itu siapa. Beliau mengatakan, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala siam, pahala puasa, membawa pahala zakat. Datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak dari amal-amal sholat tersebut. Ya, tapi apa? Tetapi dia di dunianya tidak lepas dari zalim. Dia mencela si fulan, kemudian menuduh yang lain dengan perbuatan zina, ya, dan juga memakan harta yang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul seseorang, ya. Jadi dia ini bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang meninggalkan puasa, bukan. Bahkan dia adalah orang yang sholat, berpuasa, ya, menunaikan zakat, akan tetapi lisannya, ya, tubuhnya, anggota badannya tidak selamat dari berbuat zalim kepada orang lain. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan 5 kezaliman. Yang pertama ada berkaitan dengan a'rad, yaitu mencela orang lain. Ya, termasuk di dalamnya adalah melaknat orang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-qadzf, yaitu menuduh orang lain berbuat zina, entah itu yang dituduh seorang laki-laki maupun wanita, tanpa adanya bayyinah, tanpa ada keterangan yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah memakan harta orang lain tanpa hak. Yang keempat adalah menumpahkan darah. Kemudian yang kelima adalah memukul orang atau memukul orang lain. Di sini belum menyebutkan 5. Ya. Dan tentunya kezaliman bukan mahsur, ya, bukan terbatas dengan 5 perkara ini. Dan ada yang mengatakan bahasanya jenis-jenis kezaliman yang lain ini kembalinya kepada 5 perkara ini secara global, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, jadi pahala-pahala yang dia miliki tadi akan dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau misalnya sudah habis kebaikannya, sudah habis ganjarannya, pahala yang dia miliki, ternyata apa? Ternyata kedolimannya masih banyak. Apakah akan berhenti di situ? Ternyata tidak. Tidak berhenti di situ. Kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah dia zalimi, ini akan diberikan kepadanya. Ya, akan ditimpakan kepadanya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan kejelekan-kejelekan ini, maka dia akan terlempar ke dalam neraka. Ya, maka ini adalah sebuah kebangkrutan yang sangat besar. Ya, di mana seseorang pada hari itu butuh dengan kebaikan, sementara dia justru membagi-bagi kebaikan tersebut kepada orang lain. Ini adalah keadaan orang yang pernah sholat, orang yang menjaga sholatnya, puasanya, zakatnya di dunia. Maka bagaimana dengan orang yang di dunianya tidak sholat, atau bahkan dia menyepelekan masalah sholatnya, bolong-bolong puasanya, bolong-bolong sholatnya. Bagaimana dengan orang seperti ini? Orang yang sholat saja, orang yang puasa, demikian keadaannya. Bagaimana orang yang datang pada hari kiamat hanya membawa pahala yang sedikit dan kedolimannya lebih banyak. Tentunya perkaranya lebih asyad. Dan di sini saya mengingatkan tentang sebuah perkara, yaitu keadaan orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka melaknat dan tidak lepas lisannya dari kezaliman terhadap para sahabat dengan mencela mereka, melaknat mereka. Mereka tentunya masuk di dalam hadis ini. Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang bangkrut. Dan merekalah yang telah menginfakkan hasanat mereka, kebaikan-kebaikan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki hasanat, ya, maka kejelekan atau dosa-dosa orang yang pernah mereka cela akan ditimpakan kepada mereka. Syahid dari hadis ini bahasanya kezaliman ini adalah perkara yang sangat berbahaya, ayol ikhwah, dan hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dari perbuatan ini, dan hendaklah kita berusaha untuk menjaga kebaikan kita, hasanat kita, kita jaga supaya kita jangan termasuk atau tidak termasuk orang-orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang membagikan kebaikan-kebaikan yang sudah dia dapatkan secara susah payah kepada orang lain. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض أي أقوى وأظهر بالحجة والمدافعة من الآخر، وربما بعض الناس لكونه صاحب لحن في الحجة أو ألحن بالحجة من غيره قد يظهر أنه صاحب الحق وهو في الحقيقة ليس بصاحب حق، لكن من ما يوجد في الحجة وإظهار الحجة وأنه ظلم إلى آخر ذلك قد يحصل على الحق، وقد يحكم القاضي له بأن الحق له بسبب كونه ألحن بالحجة من صاحبه، ويكون صاحبه لا يحسن أن يبين حجته على أن هذا حق الله وليس للآخر. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حكم القاضي لا يصير الحق لغير صاحبه، بل الحق يبقى لصاحبه إن أخذه فبها، وإن لم يأخذه فإن من أخذه يعد ظالما له، وهو إنما اقتطع لنفسه قطعة من النار، بمعنى أن حكم القاضي بأن هذه القطعة من الأرض لفلان أو هذا المال لفلان وهو ليس له لا يجعل الحق قد صار لفلان بحكم القاضي. والقاضي إنما يقضي بما يسمع، إنما يقضي بما يسمع. فإذا كان أحد الخصمين ألحن بالحجة من آخر وحكم له هذا لا يجعل الحق له، فالظلم ظلمات يوم القيامة. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang ke-219 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia biasa dan sesungguhnya kalian telah mengadukan persengketaan kalian kepadaku. Mungkin sebagian kalian lebih pandai mengemukakan argumentasinya daripada yang lain, maka aku pun memutuskan untuknya sesuai dengan yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya dengan merugikan hak saudaranya, maka ketahuilah bahasanya pada hakikatnya aku telah memotongkan baginya sepotong api. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari sabda Rasulullah SAW, wala'ala ba'dakum ayyakuna alhan bihajjatihi min ba'd, maksudnya adalah mungkin sebagian di antara kalian, yaitu salah satu yang bersengketa, itu lebih kuat hujahnya, lebih pandai berbicara, lebih pandai mengemukakan alasannya, sehingga apa? Sehingga dia bisa menampakkan bahwasannya yang benar itu adalah dia, padahal pada hakikatnya dia bukan di atas kebenaran. Oleh karena itu seorang qadhi kadang dia memenangkan orang yang sebenarnya tidak benar. Ya, sedangkan saudaranya adalah orang yang miskin, yang tidak mampu berbicara atau tidak mampu menerangkan yang benar, ya, sehingga dia tidak ketahuan bahwasanya dia sebenarnya orang yang berhak. Ya, dan di dalam hadis ini adalah keterangan bahwasanya seorang qadhi ini menghukumi sesuai dengan yang dia dengar. Ya, dan apabila qadhi ini salah di dalam memutuskan sebuah keputusan, maka ini tidak menjadikan ya sebuah hak, ya sebuah hak ini kepada yang tidak berhak, ya tidak menjadikan ya hak menjadi batil dan tidak menjadikan batil menjadi yang benar. Ya, ya. Oleh karena itu beliau menambih di sini, beliau memberikan peringatan apabila orang yang pandai berbicara tadi ini, ya dia tidak mengambil ya apa yang telah diputuskan oleh qadhi, maka dia akan selamat. Ya, namun apabila dia mengambil sesuatu yang tidak hak baginya, maka sebenarnya seorang qadhi ini telah memutuskan atau telah memotong baginya sepotong api. Dan ini adalah sebuah peringatan ya bagi orang yang mengambil hak saudaranya tanpa hak, tanpa sesuatu yang dibenarkan. Oleh karena itu hadis ini adalah berisi peringatan kepada kita tentang larangan berbuat zalim, dan bahasanya adzulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahasanya kezaliman ini adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Thumma أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة مدينة ما لم يصب دما حراما رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب وهو عدوان على دماء المسلمين وهو معظم من أعظم الظلم ومستوجب للعقوبة. وقوله لن يزال المؤمن في فسحة من دينه أي في سعة ما لم يصب دما حراما أي إن أصاب الدم الحرام فإنه استوجب فساد الدين وحلول العقوبة. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, senantiasa seorang yang mukmin ini berada di dalam keluasan, dalam ketenangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan di dalamnya bahasanya menumpahkan darah seorang muslim ini adalah termasuk kabairul dzunub, termasuk dosa yang besar, dan dia adalah termasuk kezaliman yang besar. Dan Rasulullah SAW di sini bersabda, senantiasa seorang yang mukmin berada di dalam keluasan, ya berada di dalam keluasan di dalam agamanya, ketenangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ya, ini menunjukkan apabila dia menumpahkan darah yang diharamkan, maka akan ada fasad, ya akan ada kerusakan di dalam agamanya, dan juga dia akan terkena azab. Thumma khatama rahimahullah ta'ala hadhihi at-tarjumah bi hadith Khawlah binti Amir al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون فيما لله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري. ومعنى يتخوضون أي يتصرفون في الأموال تصرف السفيه بغير بناء لهذا التصرف على الأصول الشرعية. والحديث فيه تحريم هذا التصرف في الأموال العامة بغير أصول الشرع القائمة على العدل والإنصاف، وأن التصرف في هذه الأموال والتخوض فيها من الظلم لعباد الله تبارك وتعالى والتجني عليهم عندما يكون القائم على هذه الأموال العامة متصرفا فيها بغير الوجوه الشرعية المأذون له شرعا في أن يتصرف في هذه الأموال بها. وبهذا يكون الإمام النووي رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بتحريم الظلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيذنا من الظلم، وأن يعيذنا من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis Khawlah binti Amir al-Ansariyah, dan beliau ini adalah istri Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beberapa orang laki-laki telah membelanjakan harta Allah SWT tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya kita membelanjakan harta yang merupakan harta orang banyak. Ya, harta orang banyak, maka ini adalah haram kita membelanjakannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi tidak boleh membelanjakan harta orang banyak kecuali dengan dasar-dasar syariat, kecuali dengan dasar keadilan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zalim. Dengan hadis ini Imam Nawawi menutup terjemah beliau satu bab ini, yaitu bab tentang larangan berbuat zalim. Dan kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita kepada segala kebaikan, dan melindungi kita dari kezaliman, melindungi kita dari kesesatan, ya, melindungi kita supaya kita bukan termasuk orang yang zalim atau orang yang dizalimi, dan memperbaiki semua perkara kita. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan fadilat syekh lana Ustaz Abdul Hurai. Wa laqad hana qusad maghrib, narju min fadilatikum al-ikhtitam. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وإلى لقاء آخر على خير إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya fadilat syekh. Akhirnya kita sampai kepada akhir liqa ini. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan mengampuni dosa kita dan dosa orang-orang yang pernah mengajarkan kita kebaikan, mengampuni dosa orang-orang yang beriman, baik orang-orang, baik laki-laki maupun wanita. Dan insyaAllah kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.